Dan kalau dia terpenuhi kedua hal ini, maka itulah wilayah di hak seorang wali yang benar. Sisi yang pertama yang merupakan peran hamba, seperti yang disebutkan dalam hadis dan juga ayat Al-Quran, وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِرِ ثُمَّ التَّقَرُّبُ النَّوَافِلِ. Ini perannya si hamba, menunaikan yang wajib, kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah, yang mustahab, yang nafilah-nafilah. Adapun perannya Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hamba yang seperti ini, وَهُوَ مَحَبَّتُهُ. Allah akan cinta kepadanya dan akan membelanya dan akan mengokohkan yang berikannya istiqamah di atas al-haq. Ini saja. Adapun yang berkaitan dengan khawarikul adah, hal yang tampak melalui para wali-wali tersebut berupa kejadian-kejadian yang tidak biasa. Karena dalam masyarakat juga, kalau ada seorang yang katanya bisa mengangkat batu besar, ya, atau berjalan di atas air, atau ditembak tidak mempan, ditusuk tidak terluka, mereka lah waliullah. Dibakar tidak terbakar, dalam anggapan kaum muslimin kita, mereka itulah para wali. Ketahuilah wa barakallahu fiik, apa yang telah kita sebutkan tadi, itulah keadaan seorang wali. Bahwa mereka bertaqarrub kepada Allah dengan yang wajib, kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah. Itu peran si hamba. Sedangkan perannya Allah Subhanahu wa taala adalah mencintainya, membelanya, mengokohkannya, memberikannya istiqamah. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan khawarikul adat, ya, disebut dengan khawarikul adat, hal yang di luar kebiasaan, ya, di luar kemampuan manusia, ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, itu bukan bukti bahwa seorang itu adalah wali Allah. Bukan bukti. Bukan bukti seorang kalau ditusuk lemban dia wali. Bukan. Ya. Kalau dipenggal kepalanya putus kemudian nyambung lagi dia wali. Enggak, bukan bukti. Artinya, ya, seorang dibakar kemudian enggak kena api walaupun setitik dari baju. Itu juga bukan bukti bahwa itu wali Allah. Kita lihat dia bisa jalan di atas air. Itu bukan bukti bahwa itu wali Allah. Wahai ikhwan, jelas itu semua bukan bukti. Melainkan itu syai'un idhafi. Itu perkara tambahan. Kalau memang dibutuhkan, kalau memang suatu keadaan membutuhkan, Allah akan bela dia sesekali dengan memberikannya suatu karamah, itu kemuliaan dari hal-hal yang menyelisih adat dan kebiasaan manusia. Mungkin nanti akan datang penjelasannya. Kita akan bawa kisah-kisah yang pernah dialami oleh para awliya Allah dengan sanad yang sahih, seperti yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani, di antaranya ketika dia dibakar kemudian dia tidak terbakar walau bajunya. Dan ini seperti yang juga menimpa Nabi Allah Ibrahim, akan tapi para anbiya, kemampuan-kemampuan tersebut yang menyelisih adat dan kebiasaan, keluar dari kebiasaan, itu tidak disebut dengan karamah, melainkan disebut dengan al-mu'jizah. Disebut dengan al-mu'jizah. Hadirin mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa apa yang muncul dari para awliya Allah berupa hal-hal yang ajaib atau hal-hal yang aneh yang menyelisih adat dan kebiasaan, fa inna dzalika syai'un idhafi, itu suatu hal tambahan saja. Walaysa min syurutil wilayah, bukan syarat seorang itu disebut wali. Bukan. Bukan syarat seorang disebut wali dia bisa melakukan hal-hal yang demikian. Bukan. Oleh karena itu Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyebutkan tentang definisi para awliya Allah, humul ladzina yatawallawnahu bit ta'ah wa yatawallahum bil karamah. Para waliullah, mereka lah orang-orang yang memberikan loyalitas kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan Allah pun berloyalitas kepadanya dengan memberikan kemuliaan-kemuliaan. Nah, berupa karamah. Dan kalimat karamah ini juga hal yang gak bisa dipisahkan dari pembahasan para wali-wali Allah. Karena muncul dari para aulia itu hal-hal yang khariq lil 'adah, memiliki kebiasaan. Yang disebut dengan karamah. Al-karamah itu keramat, ya, yang biasa disebut oleh orang kita dengan keramat. Ala amrun khariqun lil 'adah yu'iruhu Allah 'azza wa jalla ala ahli awliya'i. Satu perkara yang menyelisihi kebiasaan, menyelisihi adat. Kebiasaan itu kalau api membakar, ini enggak kebakar. Kebiasaan itu kalau orang masuk ke air tenggelam, ini enggak bisa tenggelam. Itu menyelisihi kebiasaan. Kalau ditusuk bolong, tapi ini enggak bolong, enggak tembus dia. Ini menyelisihi kebiasaan. Perkara-perkara yang menyelisihi kebiasaan yang Allah tampakkan pada diri para aulia-Nya. Ya? Ini definisi apa? Karamah. Perkara yang menyelisihi kebiasaan yang Allah munculkan melalui para wali-wali-Nya. Wallahualam. Tapi kembali pada apa yang sudah kita sebutkan sebagai takrir. Dalam masalah ini barakallahu fiik, perkara-perkara yang khariqun lil 'adah, menyelisihi adat dan kebiasaan, itu bukan syarat seorang itu jadi bisa disebut waliullah. Bukan syarat. Bukan syarat seorang itu bisa jalan di air. Bukan syarat seorang itu bisa terbang. Bukan syarat seorang itu waliullah. Kalau ditusuk gak bolong, kalau ditembak gak mempan. Bukan syarat. Jadi ini harus ya kita pahami bersama. Na'am. Barakallahu fikum. Karena ketahuilah bahwa perkara-perkara yang khariqun lil 'adah, menyelisih adat dan kebiasaan itu, ya, manusia dalam halnya 3 golongan. Kepada 4 golongan. Ya, perkara-perkara yang merupakan khawariqul 'adah, menyelisih kebiasaan di luar batas kemampuan manusia, manusia dalam hal ini ada berapa? Ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, mereka adalah unasun salihun, orang-orang saleh. Multazimuna bisyari'atil islamiyah, yang berpegang teguh dengan syariat Islam, menjalani syariat Islam iltizam, setia dengan syariat Islam, zahiran wa batinan, lahir dan batin, qad amanu billahi azza wajal, mereka itu beriman kepada Allah azza wajal, wa bima amarahum an yu'minu bih, dan dengan apa yang mereka diperintah untuk mengimani, wa amilu bima umiru, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, an ya'maluhu wa ya'buduna Allah azza wa jalla ala wa khasyat an la yataqabbal minhu, dan mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla dan takut ibadah mereka enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama, orang-orang saleh yang berpegang teguh dengan syariat Islam, dan mereka itu ittakhadhu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qudwatan yasiruna ala minhajiha, mereka mengambil jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan yang mereka titi sebagai manhajnya. Dan sifat mereka juga la yad'una li anfusihim makanatan za'idatan 'ala aqrabil ummah. Mereka tidak mengaku lebih daripada orang lain. Wa la yuzakkuna anfusahum, dan juga mereka tidak mentazkiyah. Ya, mentazkiyah diri-diri mereka bahwa saya adalah orang suci, saya adalah para wali. Enggak. Wali itu yang benar, yang enggak ngaku. Kalau ada wali ngaku, itu bohong. Tapi nanti anda mau ketahui, ya, dari nukilan-nukilan. Ya. Jadi kita bahas ini, 4 golongan yang muncul darinya khawariqul 'adah. Dan enggak semuanya wali Allah. Anda tahu David Copperfield? Ya. David Copperfield tahu enggak? Penyihir, ya, muncul darinya khawariqul 'adah, hal-hal ya di luar batas kemampuan manusia. Apakah dia wali Allah? Nah, dia itu orang kafir. Jadi kemampuan-kemampuan tersebut bukan bukti bahwa seorang itu adalah seorang itu adalah wali Allah Mekah. Barakallahu fiik. Nah, kita masih pada jenis golongan yang pertama, yaitu para salihun, orang-orang saleh yang berpegang teguh dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manhajnya. Nah, taula maka mereka itu kalau muncul dari mereka barakallahu fiik kemampuan-kemampuan yang di luar batas, ya, kemampuan manusia, keanehan-keanehan yang muncul melaluinya, itu adalah karamatul awliya. Mereka lah ahlu karamatillahi azza wa jal wa ahlu taufiqu, orang mendapatkan karamah dari Allah azza wa jal dan orang mendapatkan taufiq darinya. Kemampuan tersebut disebut karamah karena muncul dari orang yang saleh, yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, قال القسم من الناس إذا غار على يديه أمر خارق للعادة فإنه يكون طرام. Maka orang dari jenis yang pertama ini, apabila muncul darinya sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, maka itu adalah keramat. Maka dialah para awliya Allah. Paham? Jenis yang kedua, waqismun fasiqun, orang-orang fasik, istakdamus syayatin wastakdamatumus syayatin, memanfaatkan syaitan, jin iblis, dan iblis, jin, dan syaitan pun memanfaatkan mereka. Saling manfaat, memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Ini orang-orang fasik. Imma antariqis sihir, apakah dengan jalan sihir? Au ma syabaha dzalika minal wasail muharramah, atau melalui jalan yang lain yang masuk ke dalam kategori sarana-sarana yang haram. Faula, jenis yang kedua ini, qalittakhadhu syayatin awliya min dunillah. Mereka itu telah mengambil syaitan, iblis, jin-jin sebagai wali-wali mereka selain Allah. Wa ba'u dinahum bima taqaddimuhu lahum musyayatin, dan mereka menjual agama mereka dengan ganti khidmat dari syaitan. Ya, mereka jual agama mereka untuk mendapatkan apa? Pelayanan dari syaitan, iblis, dan jin. Min makharif, dari hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Muncul dari mereka hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Lihat, saya bisa makan beling. Ini bukan wali, tapi kuda lumping. Ya, masukin dalam mulutnya api. Kalau orang dibakar, angus. Ini yang kenapa-napa. Ya, ini bukan waliullah. Ya, naam, tebus. Syayatin, ta'amul kerjasama dengan jin dan iblis. Ya, mereka memanfaatkan jin, iblis, dan syaitan. Syaitan, jin, dan iblis juga memanfaatkan mereka. Saling manfaat-manfaatkan. Ya, bima tu'inum alaihi min a'mal, dan juga mereka manfaatkan jin dan iblis untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ingin mereka kerjakan. Nah, ya. Wa al-sul qad yadhharu ala haqiqati amama an-nas wa yuhmilu al-wajibat asy-syar'iyyah wa yartakibu al-muhadhdharat mahdhurat al-muharramah. Dan jenis yang kedua ini, keadaannya itu hakikatnya kelihatan di hadapan manusia. Enggak, ya, tidak ada. Tidak samar hakikatnya. Kenapa? Karena mereka yuhmilul wajibat. Datang waktu sholat, mereka enggak sholat. Menelantarkan yang wajib. Ya. Wa yartakibul mahdhuratil muharramah, dan mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya. Wa dzakarin fi bayani halik wa annahu laisa ahlan lil qaram wa lil wilayah. Dan ini cukup sebagai bukti bahwa mereka itu bukan orang yang mendapatkan karamat dari Allah dan bukan para waliullah. Limukhalafati suluki wali suluki awliya illahi azza wa jal, karena jalan yang mereka tempuh itu berbeda dengan jalan para wali-waliullah azza wa jal. Wasifati li sifatihim, dan berbedanya sifat mereka dengan sifat para awliya Allah azza wa jal. Wahumul ladhina wasafahumul al-Quran al-Karim bi'annahu, dan mereka itulah orang-orang yang dijelaskan sifatnya oleh Al-Quran al-Karim bahwa mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena para wali-waliullah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. فَكُلُّ عَبْدٍ لَا يَظْهَرُ الْإِيمَانَ عَلَى جَوَارِحِهِ وَسُلُوكِهِ وَيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِأَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ فَلَيْسَ وَلِيًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka setiap hamba Allah yang tidak tampak padanya keimanan pada anggota badannya, pada cara hidupnya, dan tidak bertakwa kepada Allah dalam amalannya dan ucapan-ucapannya, mereka itu bukan wali Allah. Karena wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini golongan yang kedua. Muncul juga dari mereka apa? Kemampuan-kemampuan yang hebat di luar batas kebiasaan manusia. Ya. Dia bisa tarik truk dengan giginya, ya, semua. Misalnya, dia tarik truk pakai giginya. Unjuk kekuatan. Ya, saya wali. Misalnya. Atau hal yang lain. Yang aneh dan ajaib. Ya. Itu semua bukan bukti bahwa seorang itu wali Allah. Jenis yang ketiga, qismun kafirun ista'malu wasa'ila muta'addidah kal qism as-sabiq. Jenis orang-orang kafir, mereka ini jenis yang ketiga ini orang-orang kafir yang menggunakan wasilah-wasilah seperti yang digunakan oleh orang yang kedua. Syaitan, iblis, jin. Perbedaannya yang kedua dengan yang ketiga, illa anna haula ya'maluna ma ya'malun ibsari aqa'il muslimin wa yudhiruna lahum fi mazhari zuhad as-salihin wa yudhiruna lahum min as-sihr wa sya'wadah ma yakda'unahum bihi. Perbedaannya, kalau yang pertama itu keadaannya kelihatan, gak pernah sholat, jelek, cekil, ya, senangnya pakai baju-baju hitam, ya, siapa yang pakai baju hitam ya? Nah, senangnya pakai baju hitam, ya, orang-orang yang suka mengerjakan debus atau kuda lumping atau yang semisalnya, ketika ada waktu sholat, ya nggak sholat, terus melanjutkan pertunjukannya, ya, dan yang lain sebagainya, kelihatan bahwa mereka itu bukan para aulia. Syaitan kerjasama dengan mereka. Yang ketiga ini berbahaya keadaan. Ya. Illa anna ya'maluna ma ya'malu bi aqwalil muslimin. Yang ketiga ini mengerjakan amalan yang mereka kerjakan dalam rangka merusak akidah kaum muslimin. Tayyibiruna lahum min mazharis zuhad. Mereka menampakkan keadaan masyarakat dalam bentuk orang yang zuhud. Ya. Kalau sahabat Nabi puasanya puasa Daud, dia puasa tiap hari. Dia puasa tiap hari. Dalam bentuk orang-orang saleh. Ya. Wa yudhiruna lahum min as-sihr wa sya'wadha ma ya'dunahum bihi. Dan mereka pun menampakkan di hadapan orang-orang, ya, hal-hal yang menyelisih atau luar batas kemampuan manusia. Ya, di luar batas kemampuan manusia. Nah, untuk mengelabui manusia, thumma yabuttuna fi maqad syirk. Kemudian kalau mereka sudah dapat simpati dari masyarakat, mereka tebarkan kepada orang-orang itu akidah-akidah syirk wa dhalal. Akidah-akidah yang sesat. Tahta sitarin wilayah. Ya, dengan tabir, ya, dengan topeng, kami adalah para wali. Ini terjadi. Terjadi di wilayah kita dan di negeri-negeri yang lain, dari negeri kaum muslimin, ya, dari orang-orang yang pura-pura saleh, pura-pura barakallahu fik zuhud, padahal mereka itu adalah syayatinil jin dan syayatinil ins bekerja sama dengan mereka. Nah, wan nasu yankhadi'una bima yarawna, dan orang-orang tertipu dengan apa yang mereka lihat. Yuzhuru ala aydihim min al-a'mal al-ghariba wal-maghariq al-ajibah. Karena tampak dari mereka hal-hal yang aneh dan menyelisihi kebiasaan dan di luar batas kemampuan manusia. Wa yusaddiqunahum lima istaqarra fi adhanihim min anna hadhihi al-a'mal allati yadhhiruna innama qadara ala aydi awliya. Dan mereka pun membenarkan bahwa amalan-amalan yang muncul dari mereka itu adalah munculnya dari para waliullah. Disebut orang-orang tersebut sebagai para wali. Nah, ini jenis yang ketiga. Dan yang keempat, wa qismun 'ibad. Yang keempat adalah para ahli ibadah. Para ahli ibadah. Jahalah awwahum syayatin min haitsu la yash'urun. Para ahli ibadah yang jahil, yang ketipu dengan syaitan, ditipu oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan, padahal mereka tidak menyadari. Saat mereka tidak menyadari. Ya. Wa ba'dul 'ibad al-jahala alladziina laisa ladaihim min al-'ilmi syai'. La yufarriquna baina ma huwa karama wa ma huwa min qad'i syaitan. Karena sebagian para ahli ibadah itu yang jahil, yang tidak memiliki sedikit pun ilmu agama, mereka enggak bisa membedakan mana karamat aulia dan mana tipuan-tipuan syaitan. Fa idza ra'aw bil yaqaw ba'd al umur al ghariba aw sami'u sawtan aw nahwa dhalik dhannu malakan yukhatibunahum aw yakshif lahum umuran ghaibiyyah. Orang-orang seperti ini dijelaskan di sini. Apabila melihat dalam keadaan mereka sedang terjaga sebagian hal-hal yang aneh, atau mereka mendengar suara-suara, atau semisal mereka menyangka itu adalah malaikat yang berbicara dengan mereka, atau menampakkan untuk mereka perkara-perkara yang gaib. Bal qad yatamatsal lahum iblis fi surati dabbatin kalban aw hibaran ahnaw dhalik fayahmiluhum ila amakin gharibah aw yadhhab bihim ila al-hajj fayadhunnuna dhalika min tathimillahi azza wa jalla. Bahkan ya, terkadang iblis itu menampakkan dirinya di hadapan mereka dalam bentuk binatang, anjing ya, keledai atau semisalnya, yang membawa mereka ke tempat-tempat yang aneh ya, membawa mereka untuk pergi haji yang mereka menyangka itu adalah karamat bagi mereka, padahal itu adalah tipuan iblis dan tipuan syaitan. Wa kullu dhalika maqlum bi syaitan rubbani karamat, dan semua itu adalah merupakan makarnya syaitan kepada para hamba-hamba keramat. Untuk melihat orang-orang yang ngaji ya, dan orang-orang sufi belum apa-apa, mereka menunggu-nunggu karamat. Ya Allah. Ya. Menanti-nanti datangnya karamat dari Allah Subhanahu wa taala, dan iblis senang mempermainkan mereka. Menampakkan diri dalam bentuk ya, Al-Khidr. Seperti nanti akan datang riwayat Nabi Khidr menampakkan dia dalam bentuk binatang, burung, membawa dia pergi ke Mekah, membawa dia pergi ke Arafah dan yang lain sebagainya, padahal mereka dibawa ke tempat sampah. Ini terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang ahli ibadah, penghamba keramat ya. Nah, dan mereka jahil akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina laysa ladaihim min al-'ilmi syar'un la yufarriquna bain al-haqqi wal batil. Ya, dan semua itu merupakan makar syaitan dan iblis kepada para penghamba keramat dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi empat golongan. Yang tampak dari mereka apa? Suatu hal yang di luar kebiasaan dan kemampuan manusia. Dan enggak semua orang yang tampak darinya hal tersebut khawarikul adah, yang di luar kemampuan manusia, itu disebut wali. Karena ada empat golongan. Ada orang soleh, kalau tampak dari mereka itulah karamat dari Allah. Yang kedua ada orang fasik kerja sama-sama jin iblis, dan iblis juga memanfaatkan mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang punya tujuan yang jahat, menampakkan diri dalam bentuk orang soleh dan ahli ibadah, dan juga orang-orang yang zuhud dan tujuannya untuk merusak agama manusia. Orang-orang zindir. Dan yang keempat adalah para penghamba keramat, ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu syar'i, yang dipermainkan oleh syaitan dan iblis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ya. Hadirin mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa contoh kisah. Ya. Beberapa contoh dan kisah. Bagaimana iblis mempermainkan para ahli-ahli ibadah yang jahil tersebut. Ya. Di antara kita tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hajj. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hajj. Ia berkata, Ruqiyah an ba'il muridin. Annau kan yahduru majlis syaitu. Umman qata'a fasa'ala syaitu anhu faqalu lah. Hal fi afiyatin. Fa'ursila khatbahu. Fa'adara fasa'alahu man mujib dan sedaik. Berkata Ibnu Al-Hajj meriwayatkan. Dikisahkan dari sebagian para murid. Ya, biasa disebut murid itu. Ini bahasanya orang-orang tarekat. Ya, muridin. Para murid. Nah. Bahwa ia dahulu. Ya, ceritanya. Selalu hadir di majlis syekhnya. Oh, datang. Gak pernah bolos dia. Gak pernah alfa, gak pernah absen. Tapi suatu hari, dia gak hadir. Kemudian orang-orang bertanya. Dan dikatakanlah kepada syekh. Huwa fi afiyah. Si fulan itu sebenarnya sehat ya syekh. Kemudian diutuslah kepadanya seorang untuk menanyakan apa alasan kamu tidak hadir lagi. Faqala ya sayyidi, kuntu aji'u likai usil wal an qad wasaltu fala hajata tad'u ila al-hudhur. Dulu aku datang ke majlismu, ke majlis sufi, dalam rangka untuk bisa sampai kepada makrifat, katanya. Dan sekarang aku telah sampai, katanya. Maka tidak ada alasan lagi untuk datang ke majlismu. Kemudian si syekh bertanya, gimana caranya bisa sampai kepada makrifat tersebut? Akbar. Maka si murid ini pun mengabarkan, annahu fi kulli lailin yusalli wa rajahu fil jannah. Bahwa setiap hari dia sholat di malam hari dan waraddahu fil jannah, dia pun dibawa ke surga. Kemudian si syekh bertanya, ya bani, wallahi ma dakhalta abadan fala'allaka an tatafaddal alayya fata'khudhani ma'ak la'alli an adkhulaha kama dakhaltahu an wa yanaku. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah masuk ke surga, tapi kamu sudah pernah masuk. Kata si syekh kepada muridnya, barangkali kamu mau menunjukiku, membawaku agar kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Qala na'am. Kata si murid, ya. Fabata syekh indal murid. Maka di malam hari itu, si syekh pun tidur sama si murid. Ya. Falamma an kana ba'da al-isya ja'a ta'if. Maka selepas isya, datanglah seekor burung. Fanazala indal bab. Dan burung itu turun di depan pintu. Faqala al-murid syekh. Dan si murid pun berkata kepada gurunya, hal ta'ir alladhi yahmiluni fi kulli lailatin ala dhahri ila jannah. Inilah burung yang setiap malam membawaku di atas punggungnya menuju surga. Barakiba syekh wal murid ala dhahri ta'ir. Maka naiklah si murid dengan syekhnya di atas punggung burung tersebut. Fatara bihima sa'adan thumma nadala bihima fi mawdi'in kadhiri syajar. Kemudian terbanglah sesaat burung tersebut dan turun di satu tempat, di situ banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Faqamal murid yusalli wa qa'ada syekh. Kemudian setelah sampai, mendarat burung tersebut di pohon yang rindang dan tempat yang lebat yang dia anggap itu adalah syurga. Bangunlah si murid untuk mengerjakan sholat, tapi si syekh tetap duduk. Faqala lahul murid, maka berkatalah si murid ini kepada syekhnya, ya sayyidi ama taqumul lail, tidakkah kamu mengerjakan qiyamul lail? Maka si syekh berkata, ya ali al jannah hadhi, benarkah ini syurga? Walaysa fil jannati sholat, dan di syurga itu tidak ada sholat, kata si syekh. Fabaqiyal murid yusalli wa syekhal. Tapi si murid tetap salat. Dan si syekh pun tetap duduk. Falamban salat al-fajr. Maka tatkala fajar sebentar lagi menyingsing, ja'at ta'ur. Burung yang sama itu datang lagi. Wa nazal. Faqala al-murid li syekh. Dan berkatalah si murid kepada gurunya, qum bina narji ila mawdi'ana. Ayo bangun. Kita pulang ke tempat kita. Faqala al-syekh ijlis. Kemudian syekh berkata kepada si murid, duduk. Mara'aitu ahadan yadkhulu al-jannah wa yakhruj minha. Aku tidak melihat orang lain ada masuk surga dan keluar darinya. Kenapa cuma kita berdua? Faja'ala at-ta'ir yadrib bi ajnihati wa yasif. Kemudian burung itu pun terus melepak-lepakkan sayapnya dan teriak-teriak, hatta urahum anna al-ardh tataharrak bih, sampai burung itu menampakkan kepada mereka bahwa bumi itu bergerak. Fa Fabaqiyal murid yaqul li syekh. Kemudian si murid pun berkata kepada syekh lagi, "Humbina li alla yajri alaina minhu syekh." Ayo kita bangkit, pergi dari sini agar tidak terjadi apa-apa. Faqala syekh, maka berkatalah syekh kepada si murid, "Hadza yudhiku alayka. Yuridu an yukhrijaka min al-jannah." Fastaqta asy-syekh yaqra' al-Qur'an, fadhara at-ta'ir. Kemudian berkatalah syekh kepada si murid, "Hadza yudhiku alayka. Urusan kamu ini benar-benar aneh. Patut untuk ditertawakan. Yuridu an yukhrijaka min al-jannah. Si burung ini ingin mengeluarkan kamu dari surga." Fastaqta asy-syekh yaqra' al-Qur'an. Maka syekh pun mulai membaca Al-Qur'an. Fadhara at-ta'ir. Dan pergilah burung tersebut. Wa baqiya kadzalik ila an tabayyana ad-daw. Dan tinggallah keduanya di kebun tersebut sampai benar-benar jelas matahari terbit. Wa idza huma ala mazbalatin wal adarah wan najasat. Ternyata mereka dapati diri-diri mereka di sebuah tempat yang penuh dengan sampah dan kotoran dan barang-barang yang najis. Fafa'a asy-syekhul murid wa qala hadhihi al-jannatu allati awsalaka asy-syaitan ilaiha. Inilah surga yang kamu dibawa syaitan kepadanya. Ini terjadi, ikhwan. Ya, kun fahdhur ma ikhwani kama kunta tahdhur. Maka bangkit, ayo. Hadir lagi di majelis seperti dahulu kalian kamu hadir di majelisku. Demikianlah kisah. Di antara kisah-kisah yang banyak dan dikisahkan juga dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengisahkan tentang dirinya. Berkata Ibnu Arabi